Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yamidin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk di pertemuan ke-29. Masuk di kitab nikah. Masuk di bab raj'ah. Yaitu bab rujuk. Bab rujuk. Kita murojaah sebentar. Ya. Tentang pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah belajar tentang khulu. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian talak. Khulu sama talak. Ya, Silahuddin Ma'ruf. Ya, siap-siap ya. Ya. Jelaskan siapa itu multazim. Dalam rukun khulu ada namanya multazim. Multazim. Iya. Apa saja? Multazim, multazim. Multazim arkanul khulq multazim. Multazim yaitu yang mengajukan khulu, Ustaz. Yang mengajukan khulu. Iya, Ustaz. Masih kurang. Tadi pertanyaan Ustaz, apa Ustaz? Siapa multazim? Siapa ya. Multazim ya? Iya. Jelaskan. Yang mengajukan khulu baik terus. Di istri maupun yang lainnya. Yang lainnya itu siapa misalnya? Yang lainnya itu apa Ustaz? Ana terlupa. Ya. Multazim yang apa, dia iltizam komitmen untuk apa, memberikan iwat, ya kan, memberikan apa, iwat. Abdu Syafi. Abdu Syafi hadir. Abdu Syafi. Nah, Furqanuddin. Hadir saya. Jelaskan macam-macam iwat dalam khulu. Macam-macam iwat. Ada iwat maksud, iwat bermaksud, Ustaz. Ya. Yang maksud ada berapa? Ada dua. Ada yang maklum sama yang gair maklum. Sohi sama? Gair sohi. Fasid. Oh iya, fasid. Kalau fasid contohnya apa? Yang fasid. Ini yang tidak dimaksud, kayak misalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, San. Tidak Itu contohnya apa? Sebutir beras misalkan. Itu maksud ya, kalau wairu maksud yang tidak bermanfaat itu yang wairu maksud. Kalau yang maksud itu tetap bermanfaat, cuman pemanfaatannya adalah yang fasid, seperti khamar, ya, dan benda-benda najis. Nah, misalnya. Ya, nanti dibuka lagi catatannya. Wah, Muhammad Alvin. Muhammad Alvin. Masuk. Ya, kapan talak itu disyaratkan ada qasdu makna? Ketika lafadznya sore. Kalau lafadznya sore harus ada qasdu makna. Iya. Contohnya seperti apa? Seperti Sandi Tolik. Kurang tepat, ya. Tidak apa-apa. Mas Bista, ganti sekarang Mas Bista. Iya, Ustaz. Ya, sama tadi pertanyaannya. Dimaksudkan maknanya ketika ada sorry, Ustaz, seperti ketika mengajar, ketika bercerita. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Atau ketika keceplosan, Ustaz. Keceplosan. Kalau keceplosan itu sudah nggak masuk, itu tidak apa? Dia sudah tidak kos dengan nafasnya juga, Ustaz. Kinayah. Maksudnya. Oh iya. Kalau keceplosan itu sudah tidak masuk, dia apa? Lafadznya tidak dimaksudkan. Nah, ini yang pertanyaannya kan maknanya, niat. Taib sudah menjawab, sudah betul, cuman ada yang kurang sedikit. Nah, Muhammad Ridho Rizki Ahad. Sedang ke toilet, Ustaz. Sudah selesai, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, sudah. Ya, apakah ketika mentalak istri harus hadir atau mengetahui pernyataan talak tersebut? Apakah disyaratkan demikian? Tidak hadir, tidak disyaratkan. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika Qoibah mengatakan Zainab Polik, misalkan. Baik. Ya, gumoh khairo. Kita cukupkan, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Qala al-musannifu rahimallahu taala ar-raji'atu, tentang raji'ah, rujuk. Karena rujuk ini terjadi setelah talak, sehingga pembahasannya juga disebutkan setelah talak. Raji'atu lughatan al-maratu minar rujuk. Raji'ah maksudnya itu satu kali rujuk secara bahasa. Rujuknya di fathah lebih fasih daripada di kasroh. Sehingga bisa roj'ah, bisa rij'ah. Cara bahasa adalah satu kali rujuk. Baik itu dari talak ataupun dari yang lainnya. Kembali, ya. Baik itu dari talak atau dari yang lainnya. Wasyar'an rodul mar'ati ilan nikahi min tolakin wairiba'inin bil'idati ala wajhin mahsusin. Yaitu kembalinya seorang perempuan, apa ya, perempuan istri ke dalam ikatan pernikahan min tolak, yaitu dengan sebab talak, berpisahnya dengan sebab talak yang ghairi bain, talaknya bukan bain. Bil iddah, yang masih dalam masa iddah, ala wajhin makhsusin, dalam cara tertentu. Ya, di sini rujuk itu adalah dari talak, dengan sebab talak, berpisah karena sebab talak. Di raddul mar'ah, jadi nanti si suami menarik kembali, mengembalikan istrinya kembali ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna. Setelah sebelumnya ada berpisah atau pernikahannya tidak, pernikahannya ada kurang. Karena apa? Karena dicerai tadi. Dikembalikan ke pernikahan yang pernikahan sempurna seperti sedia kala. Karena wanita yang masih apa dalam masa iddah, masa rujuk itu masih terkena hukum-hukum apa seperti orang yang dalam posisi menikah, ya. Sehingga sebagiannya itu mengambil hukum orang yang masih dalam posisi ada ikatan pernikahan. Sehingga di sini kita katakan apa kalau dia dicerai itu, ya, masih dalam masa iddah itu ikatan pernikahannya kurang. Ya, kemudian dikembalikan lagi menuju ikatan pernikahan yang sempurna. Karena wanita dalam masa iddah itu bisa terkena hukum-hukum seperti sebagaimana wanita yang masih dalam ikatan pernikahan, terkena zihar, terkena ilak, terkena talak, li'an. Ya. Nah, tapi masih ada kholal di situ, ada sesuatu yang tidak sempurna hukum-hukum nikahnya. Karena tadi sudah ditalak. Ya, disebutkan di sini, karena sebab tolak, bukan sebab yang lain. Maka keluar dari definisi ini, kalau sebab sebabnya bukan talak, seperti wat usubah, zihar, ilak, maka kebolehan wate setelah hilangnya halal tadi, penghalang tadi, tidak dinamakan rujuk karena sebabnya bukan talak. Ya, nanti kan kita bahas apa zihar, kemudian ilak, ya. Di situ ada manik sehingga dia tidak bisa wate, ya kan? Kemudian nanti setelah dia kembali lagi, maka itu tidak dinamakan rujuk, maksudnya demikian. Rujuk ini adalah kembali dari ikatan pernikahan yang ada kekurangan, kemudian menuju ikatan pernikahan yang sempurna seperti sedia kala disebabkan talak, perpisahannya ya disebabkan oleh talak. Kemudian talaknya adalah talak ghairi bain, yang tidak bain. Nah, keluar dari ini adalah talak yang dia bain, tidak masuk dalam definisi ini. Seperti talak dengan iwat, ulu, itu kan bain, ya. Kemudian talak tiga kali. Nah, ini nggak bisa kemudian langsung ditarik kembali menuju pernikahan. Ya. Kalau bain harus akad baru, kalau tiga harus dinikahi oleh. Kalau talak sudah tiga kali, ya bainunah kubro, maka harus dinikahi oleh orang lain dengan pernikahan yang sah, kemudian ada wate, jima, kemudian dicerai. Itu talak bain. Kemudian disebutkan di sini ketika raddul mar'ah tadi fil iddah, dalam masa iddah ala wajhin makhsus. Dengan syarat-syarat khusus. ya, disebutkan ini dalam masa idah. Sehingga kalau sudah tidak dalam masa idah atau idahnya bukan karena talak, maka seperti fasakh, maka tidak memungkinkan untuk dirujuk. Kalau masa idahnya sudah selesai, ya berarti dia bain, misalnya bainunah sugro, sudah ditalak satu kali masa idah. Nah, dalam masa idah ini bisa rujuk. Ya. Tapi kalau dia masa idah sudah habis, berarti dia harus akad baru. Ya, jadi perempuan setelah ditalak itu terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama, ya, tambahan aja. Dia tertalak ya roj'iyah, artinya dia apa? Masih dalam masa bisa rujuk. Dalam masa iddah, tertalak kemudian masih dalam masa iddah. Kapan ini? Jika perempuan tersebut ditalak satu kali atau dua kali dan masih dalam masa iddah. Nanti kita bahas iddah itu berapa lama ya. Ya. Tapi ini kita pahami dulu. Kalau seorang perempuan ditalak satu kali dalam masa iddah atau dua kali dalam masa iddah, maka ini perempuan ini bisa dirujuk. Ya. Sebagaimana di bab ini. Kemudian perempuan jenis kedua tertalak, dia bainah, bainunah sugro. Bainunahnya sugro. Ini ada dua macam, bainunah sugro. Jenis pertama, yaitu mukhtali'ah, orang yang tertalak karena khulu. Perempuan yang tertalak karena khulu sudah kita bahas. Orang yang tertalak karena khulu maka dia bainah. Bainah itu enggak bisa dirujuk. Nah, gampangnya seperti itu, sudah bain, pisah total. Maka kalau tertalak karena khulu ya dia tidak bisa dirujuk. Ya, meskipun masih dalam masa iddah. Meskipun masih dalam masa iddah. Kemudian tadi bainunah sughra yaitu talak yang dia tertalak satu atau dua dan sudah habis masa iddahnya. Tertalak satu atau dua sudah habis masa iddahnya. Maka dia bainunah sughra. Maka kalau bainunah sughra ini seorang suami ketika ingin kembali ke istrinya yang tertalak tadi, maka harus melakukan akad nikah baru. Ya. Berbeda dengan yang tertalak satu atau dua masih dalam masa iddah, maka dia tinggal dirujuk. Ya, nanti ada caranya merujuk seperti apa, sehingga nggak perlu dia akad nikah baru. Tapi kalau sudah bainunah sugro, yaitu dia ditalak satu, masa iddahnya habis. Ketika masa iddah dia nggak rujuk, sampai habis masa iddah, mau kembali lagi ke istrinya, maka harus akad nikah baru. Atau tertalak dua. Maksimalnya dua ya. Dia tertalak satu, nah kemudian dia satu saat mentalak lagi kedua kalinya. Nah ini kalau masa iddahnya habis, maka dia bainunah sughra harus akad nikah baru. Atau tadi khulu. Khulu itu bain juga. Kemudian jenis ketiga, perempuan ditalak tiga kali. Ini bainunah kubro istilahnya, ditalak tiga kali. Kalau tiga kali sudah kita sebutkan, misalnya suaminya yang mentalak 3 kali ingin kembali lagi kepada istrinya, maka harus disyaratkan istrinya ini dia menikah sama orang lain, terjadi jima, nikah yang sah, terjadi jima, kemudian dia dicerai sama suami yang baru tadi. Nah setelah dicerai, ya baru disitulah nanti bisa menikah lagi dengan suami yang pertama. Kalau belum ada proses itu berarti belum bisa menikah pada istri dengan istri yang dicerai 3 kali. Kemudian khulu itu dia juga talak juga ya. Dari sisi dia mengurangi jumlah. Khulu mengurangi jumlah talak juga. Baik, arkanu raj'ah, rukun-rukun rujuk. Arkanu raj'ati salah satu. Sighatun wa mahalun wa murtaji. Yang pertama sighah. Rujuk ini sighah. Sighahnya ini ya, sighah ini tidak disyaratkan qabul dari zaujah, dari istri. La yustarotu al-qabul minaz zaujah. Ini suaminya merujuk, kamu saya rujuk, saya enggak mau, istrinya tidak disyaratkan qabul. Kemudian mahal. Mahalnya ini ya sasaran rujuknya yaitu istri. Kemudian murtaji. Murtaji ini suami atau wakil. Kemudian kalau talak tidak termasuk rukun karena talak itu sebab. Talak itu sebab dari apa? Sebab rujuk. Syurutu sighati ar-raj'ati, syarat sighah rujuk salah satu. Ada 3. Lafzun yus'iru bil murad. Lafaz yang mengandung makna yaitu makna rujuk. Rojak tuki, kirtajak tuki, rojak tuki, amsak tuki. Disunahkan menambahi ilaya atau ila nikahi. Ya, ditalik. Kalau kinayah, tazawaj tuki, nakah tuki. Bisa lafadz, bisa kitabah, ya, bisa kitabah dengan disertai niat, ya. Dan lafadz rujuk ini ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih tadi, rojak tuki, ilaya, rojak tuki. Arjak tuki, rojak tuki, amsak tuki. Kinayah, kalau kinayah tazawaj tuki, nakah tuki. Dan rujuk ini tidak terwujud hanya sekedar niat tanpa lafaz. Jadi harus kalau merujuk harus ada lafaznya. Tidak boleh pokoknya saya niat rujuk belum sah. Tidak pula rujuk itu terwujud dengan hanya perbuatan, kecuali kitabah penulisan. Misalnya dia rujuk, caranya rujuk apa? Langsung melakukan jima. Ini enggak bisa. Harus ada lafadznya terlebih dahulu. Kalau dia misalnya jima atau bercumbu ya, dengan niat rujuk, ini enggak bisa. Watan jizun yang syarat kedua tanjizun wa adamu taukid 2 dan 3 Tanjis itu tidak di ta'lik, tidak diberi syarat, tidak digantung. Kata musannif di ta'lik, misalnya kalau diberi syarat, digantung, roja'tuki in syi'ti. Saya merujukmu jika engkau mau. Ini enggak bisa. Atau dengan ta'lik-ta'lik yang lain, dengan syarat yang lain, saya rujuk jika demikian, saya rujuk kamu jika demikian, ini enggak bisa. Ini syaratnya harus tanjiz. Tanjiz itu ya, dia apa? Tidak digantung, tidak diberi syarat. Kemudian adamu taukitin. Tidak ada batasan waktu. Misalnya roja' tuki sahron, maka tidak sah. Berarti belum rujuk kalau tidak sah. Tidak sah rujuknya berarti belum rujuk. Surutu mahali roja'ah, syarat mahal roja'ah. Tadi mahal adalah zaujah ya, istri. Yang dirujuk itu siapa? Istri. Surutu mahali aroji'ati sama niyatun. Ada 8. Yang pertama, al-awwalu kaunuhu zaujatan. Adalah dia seorang istri. Maka bukan ajnabiyah. Misalnya ajnabiyah bagaimana? Ya misalnya dia sudah mentalak istrinya, masa idahnya sudah habis, berarti sudah bain, dia sudah bainah, berarti sudah bainah itu ya sudah menjadi ajnabiyah, menjadi wanita ajnabi bagi dia. Ya. Maka ini bolehkah dirujuk? Nah, tidak boleh, tidak bisa karena dia sudah bukan istri, ya, sudah bukan istri. Sedangkan syaratnya kaunuhu zaujatan. Kalau dia ajnabiatan tidak bisa. Gambarannya apa? Sudah ditalak, habis masa iddah, jadi orang lain, sudah bainah, jadi ajnabiyah, maka ya bisa dirujuk. Kalau ingin kembali ya nikah baru. Wa kaunuha mautu'atan, telah diwate. Maka tidak sah kalau qoblal wato. Alasannya apa? Tidak ada idah kalau belum diwato. Ya. Sebagaimana kata musannif di ta'lik. Maka keluar dari qaid ini. Jadi syaratnya istrinya harus diwato. Sudah dijima. Kalau belum berarti. Misalnya apa? Dia ditalak sebelum dijima. Dan nikah, belum pernah jima, belum pernah diwatek, belum pernah jima, ditalak istrinya tersebut. Boleh dirujuk tidak? Tidak sah rujuknya. Karena dia langsung apa? Bainunah. Dengan talak sebelum duhul. Kalau ditalak sebelum duhul, ya dia apa? Tidak ada iddahnya. Dia langsung bainah. Sedangkan rujuk itu kan di dalam masa iddah. Syarat berikutnya, qaunuha ya. Di munis al-jalis, semisal dengan mata adalah memasukkan mani muhtaram ke farsi. Kemudian syarat yang ketiga, kaunuha mu'ayyanatan. Sudah tertentu. Maka lawannya adalah mubhamah, belum tertentu. Belum jelas. Misalnya dia seorang suami mentalak salah satu dari dua istrinya, punya dua istri, kemudian ditalak salah satunya secara mubhamah, tidak tentukan mana sih yang ditalak, pokoknya salah satu dari dua istrinya. Kemudian dirujuk, maka ini enggak bisa. Yang mau dirujuk yang mana? Tadi juga talaknya apa? Mubham. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua, dua istrinya tadi ditalak semua. Berarti yang sudah jelas tertalak semua. Kemudian dirujuk salah satu, tapi mubham yang dirujuk siapa? Tidak tentukan. Si fulanah satu atau fulanah dua. Maka ini tidak sah rujuknya. Sehingga keduanya masih belum kembali. Salah satu belum kembali. Ya, artinya dua-duanya sudah masih posisi tertalak. Kaunuha, kemudian kaunuha si istri qabilatan lil hilli. Qabilatan lil hilli halal baginya. Qabil itu menerima al-hilli kehalalan, artinya dia halal baginya. Keluar dari qaid ini, dari syaratnya adalah murtadah, perempuan yang murtad. Ketika masih dalam posisi murtad, maka tidak bisa. Karena apa? Maksud dari rujuk adalah menyambung, ya, menyambung meneruskan ikatan pernikahan. Sedangkan di antara konsekuensi dari meneruskan akad pernikahan adalah halalnya tamatu. Ya. Nah, kalau dia murtadah, maka tidak halal tamatunya. Ya, tercerai, kemudian dia murtad. Ya, kemudian dia apa? Murtad. Istrinya yang tadi murtad. Murtadah. Mau dirujuk boleh enggak? Tidak boleh. Karena apa? Dia tidak qabilatan lil hilli. Kemudian kaunuha mutallaqatan. Yang dirujuk adalah istri yang tertalak. Ya, maka tidak sah merujuk istri yang berpisah karena bukan talak, misalnya difasakh. Ya. Misalnya berpisah karena fase, maka ini tidak bisa dirujuk. Harus dengan akad baru, kata musannif di ta'liq, dengan akad baru. Yang berikutnya, kaunu tolakiha bila iwat. Talaknya tanpa iwat, tanpa imbalan. Talaknya kalau dengan iwat apa namanya? Kalau dengan imbalan namanya apa? Kemarin sudah. Namanya apa? Kholak. Kholak ya. Kholak. Nah. Wa kaunu talaqiha bila iwat. Kalau dengan iwat nanti tidak bisa rujuk, ya. Bal tahtaju ila akdin jadidin, kata musannif, ya, yaitu butuh harus apa akad baru. Karena kalau talaknya dengan iwat yaitu khulu, maka istrinya bainah, nggak bisa dirujuk. Sudah dibahas di pembahasan hulu. wa kaunu adadi talaqiha waira mustafan. Jumlah talaknya belum habis ya. Tidak mustafan itu terpenuhi semua, artinya belum habis. Jumlah talaknya belum habis. Ya, mustafan al-adad maksudnya adalah tidak dihabiskan. Jumlah talaknya yang hanya ada berapa? 3. Sehingga keluar dari qaid ini, kalau misalnya dia tertalak 3 kali. Nah, kalau sudah tertalak 3 kali ini, tolaknya mustaufan, sudah habis. 3 kali, 3-3-nya sudah dihabiskan, terpakai semua, maka tidak bisa rujuk. Maka dia harus apa? Akad nikah baru, dan itu pun harus dengan syarat dinikahi oleh orang lain, kemudian nikah dengan nikah yang sah, tidak jima, kemudian juga dicerai. Ya, rujuk enggak bisa. Wa kaunuha fil iddah. Masih dalam masa iddah. Kalau masa iddahnya sudah habis, dia dicerai 1 kali. Kemudian menjalin masa iddah, dalam masa iddah enggak dirujuk, habis masa iddahnya, ya bainah dia. Kemudian nanti ingin kembali lagi bagaimana? Harus akad baru. Akad baru. Karena kalau sudah habis masa iddah, dia menjadi ajnabiyah. Menjadi apa? Ajnabiyah. Syurutu al-murtaji. Syarat murtaji, orang yang merujuk, ada isnani 2. Yang pertama, al-ikhtiaru mukhtar. Dia atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Maka tidak sah rujuknya orang yang dipaksa. Ahaliyatu an-nikahi binafsihi. Dia punya kelayakan untuk menikah. Yaitu dia balik, berakal. Sehingga tidak sah rujuknya sobi majnun. Ahli atau nikah binafsi, dia orang yang balik dan berakal. Di munisalah disebutkan fatasihu raj'atu sakron mu'tadin wa'abdin wasafih. Sah rujuknya yaitu orang yang dari apa orang mabuk, mu'tadin meskipun atas kesalahannya, budak unesafih meskipun tidak diizinkan wali, dan muhrim. Karena rujuknya adalah istidamah. Istidamah, dia melanjutkan saja. Tapi kalau orang murtad, sobi dan majnun tidak sah rujuknya. Bagaimana kalau ada pertanyaan, ini sobi ini sah nggak talaknya? Sobi anak kecil mentalak sah nggak? Anak kecil sah enggak talaknya? Tidak sah. Kalau tidak sah untuk apa di sini disebutkan bahasanya anak kecil, tidak sah rujuknya, wong talaknya tidak sah. Ya kan? Talaknya tidak sah kok disebutkan. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Tasawurnya bagaimana? Ya, dulu waktu mentalak itu dihukumi sah berdasarkan madhab Hambali. Sehingga dulu sah berdasarkan madhab Hambali. Nah, kemudian sekarang kalau dihukumi dengan mazhab Syafi'i, dia rujuk, nah tidak sah rujuknya. Tapi talaknya sah menurut mazhab Hambali. Allahu alam. Iya, talak Sofi. Talak Sofi dalam mazhab Syafi'i tidak sah, menurut mazhab Hambali sah. Orang ihram sah enggak rujuk? Sah ya. Baik. Suratul Raj'ah, gambaran rujuk. Suratul Raj'ati an yakula zaitun li mutallaqatihi talaqan wa raba'inin wa hiya fi iddatihi, yaitu Zaid berkata pada istrinya yang tertalak, yang talaknya adalah tidak bain, ya, yang tidak bain sudah dijelaskan tadi, misalnya adalah talak satu, ya, masih dalam masa iddah, wa hiya fi iddah, dari masa iddah, Zaid mengatakan rojak tuki au amsak tuki ingkanat hadiratan, jika istrinya apa ada di hadapannya. Fil ghaibah, ketika istrinya tidak di hadapannya, rojak tuhindan au amsak tuhindan, nanti tolak itu bisa tanpa kehadiran istri, rujuk juga bisa tanpa kehadiran istri. Makanya tadi disebutkan rujuk di situ tidak disyaratkan qabul, ya kan? Ya, sudah disebutkan rujuk tidak disyaratkan qabul. Ya. Tidak disyarat qabul dari istri. Makanya di dalam kondisi istri tidak dihadapannya sah rujuknya. Tidak disyaratkan qabul. Al-ila'u nah, apa itu ila'? Kalau talak, fulu, rujuk itu lebih familiar dari pembahasan ila' dan zihar ya. Ila, zihar, li'an. Nah ini tiga ini mungkin kita kurang familiar. Ada ila, ada li'an. Namanya juga mirip. Gitu. Ila, li'an. Ada juga zihar. Nah. Al-ila ulugotan al-halif. Secara bahasa al-halif ya, sumpah. Baik itu karena apa tidak ingin watak ataupun yang lainnya ya, secara bahasa. Wasyar'an halifu zaujin ala limtina'i min wat'i zaujatihi mutlaqan aw aksara min arba'ati ashhur, yaitu seorang suami bersumpah untuk tidak menjima' alimtina' min wat'i zaujatihi, menjima' istrinya, yaitu mutlakon. Mutlakon itu tidak disebutkan batasan waktu ya, au aksaro atau lebih dari arba'ati ashur, lebih dari 4 bulan. Ya, di situ tadi dia imtina, ya dia tidak mau menghalangi dirinya untuk wate. Nah, keluar dari ini kalau menghalangi dirinya untuk tamattu, ya, untuk istimta dengan istrinya selain wate. Jadi yang dimasukkan di sini adalah wate saja, yaitu kepada zaujatihi. Keluar dari kata zaujah, maka al-amah, budak perempuan. Maka tidak ada ilah dari tuannya. Mutlakon maksudnya adalah tidak dibatasi waktu. Atau lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kita lihat surahnya dulu. Di bagian terakhir sebelum hukum. Suratul Ila'i. Gambaran ilah an yakula zaitun. An yakula zaitun li zaujatihi. Zaid berkata pada istrinya. Wallahi demi Allah. Tadi kan ada halif. La atau uki. Saya tidak akan menjima. Ini tadi mutlak. Ya kan? Sampai kapan tidak menjima? Ya tadi mutlakon. Ini masuk ilah. Au misalnya wallahi la atau uki khamsata ashhur, saya tidak akan menjimakmu 5 bulan. 5 bulan itu adalah lebih dari 4 bulan. Tadi kan ilah itu baik itu dimutlakan tidak dibatasi waktu. Contohnya ya tidak diberi keterangan waktu. Wallahi la atau uki. Atau waktunya lebih dari 4 bulan sehingga kalau kurang dari 4 bulan tidak masuk ilah, ya. Mafhumnya seperti itu. Kalau lebih dari 4 bulan maka misalnya ini 5 bulan maka ini ilah. Nanti terkena hukum-hukumnya. Atau wallahi la ujami'uki. Kemudian dia diam. Ini ada waktunya. Atau lebih dari 4 bulan meskipun lebih sedikit. Ya. Arkanul ila. Arkanul ilahi sitatun, ada 6. Mahlufun bihi, ya, yang dijadikan sumpah. Misalnya, yaitu asma Allah atau sifat-sifat Allah. Mahlufun alaihi, yaitu objek yang dijadikan yang disumpah, ya, yaitu tidak melakukan jima, yaitu dikubul. Wa muddatun, rentang waktu, baik itu secara hakiki rentang waktunya disebutkan atau secara hukumi tidak disebutkan rentang waktunya. Sighah, sighah-sighah, kemudian zaujun, suami, zaujah, istri. Syaratul mahlufi bihi, syarat mahlufi. Syaratul mahlufi bihi, yaitu yang dijadikan sumpah. yaitu kaunuhu isman au sifatan lillahi ta'ala, nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya wallahi warrahman, wallahi la ujami'uki, wallahi warrahman la atauki, dan seterusnya. Kemudian au bisa juga iltizama mayalzam. Makhluk bihnya bisa itu bisa iltizam ma yalzamu. Iltizam komitmen dengan suatu yang wajib. Misalnya dengan nazar atau taklik taklik tolak atau pemerdekaan. Ini termasuk halaf juga. Yaitu dengan nazar atau taklik tala atau itqin pemerdekaan. Kata musannif ini juga halif, halif. Karena yang dimaksud al-halif di situ adalah yaitu ya yang dikaitkan dengan hasun, yaitu hasun itu motivasi, atau man'un yaitu menghalangi diri, atau tahqiq khobar, memastikan wujudnya berita. Maka kata musonif di sini, halif itu a'ammu, lebih luas daripada yamin. Fa'innahu la yakunu dita'liq, fa'innahu la yakunu illa billahi ta'ala au sifah min sifatihi. Nah, tadi yamin tadi tidak tidak bisa kecuali dengan nama atau sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mencontohkan in watik tuki atau watok tuki falillahi alaya sholat. Ya, ini contohnya kan ini apa nazar ya. Ini enggak ada wallahi itu enggak ada di situ kan? Enggak ada seperti itu. Jadi bisa dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau iltizam ma yalzamu. Jadi surahnya tadi kalau di surah ilahnya tadi kan dengan penyebutan asma Allah. Wallahi la atauki, wallahi la atauki khamsata ashur. Nah bentuk lain kalau dengan iltizam itu tadi in watauki falilahi alaya sholah. Ini modelnya bisa seperti ini. Kemudian syarat al-mahluf alaihi. Syaratul mahlufi alaihi an yakuna tarka wat'in syar'iin. Yaitu tidak mau melakukan wat' atau jima' secara syar'i. Secara syar'i. Sehingga kalau dia tarku goiri wat'in, misalnya dia tidak mau istimta, tapi selain wate, ya. Ya, pokoknya semua istimta, ya, menikmati istri tanpa wate. Jadi ini nggak masuk, karena ini objeknya yang di apa, objek ilah itu, sini apa, perbuatannya adalah meninggalkan wate, bukan selain wate. Disebutkan syar'i sehingga tidak bisa kalau misalnya imtinaknya itu imtinak watak tidak watak didubur. Nah ini karena ini wataknya enggak syar'i. Atau dikubul ketika posisi haid, nah, atau ihram. Ini bukan watak syar'i. Jadi di sini mahluf alaihinya itu dia tidak mau jima' yang jima' secara syar'i. Sehingga kalau selain jima' syar'i tidak apa, tidak teranggap ilah. Misalnya dia apa, bersumpah untuk tidak menjima' istrinya di dubur, ya, bukan ilah. Bersumpah untuk tidak menjima' istrinya di kubul tapi kondisi dalam kondisi haid, ya, bukan ilah. Bersumpah untuk tidak mencium istrinya, ya, tidak mencium istrinya atau meluk istrinya dan sebagainya selain selain apa wate, maka ini tidak masuk ilah. Syaratul muddati, syarat mudah rentang waktu. Syaratul muddati an tazida ala arba'ati ashur. Melebihi rentang waktunya lebih dari 4 bulan. Jadi sudah kita sebutkan wallahi la atau uki secara mutlak. Atau misalnya wallahi la atau uki abadan. Atau khamsata ashur. Atau sampai kematianku, sampai kematianmu, sampai kematianku, sampai fulan mati. Nah, ini juga masuk di situ. Yang ini secara dia wujudnya itu apa? Wujudnya tidak di 4 bulan. Ya meskipun kematian nggak bisa ditentukan, tapi di sini contohkan demikian, artinya tidak terwujud dalam 4 bulan. Ya, jadi syaratnya harus lebih dari 4 bulan meskipun lebihnya hanya sebentar. 4 bulan namun ya, Hijriah, Komariah. Yaitu tadi sudah kita sebutkan, kalau dimutlakan wallahi la atau uki, kalau diberi, kalau di apa, secara tidak ada batasan waktu, abadan ya, wawila atau uki abadan, atau ditambahi waktu yang lebih 4 bulan berarti khomsat ashur misalnya, atau sitat ashur misalnya, atau diberi koed dengan suatu yang jauh terjadinya, yaitu kalau kurang dari 4 bulan. Maksud dari tadi disebutkan, saya tidak akan menjimakmu sampai kematianmu. Kematian bisa kurang dari 4 bulan, secara perkataan bisa, tapi maksudnya ini jauh. dari umumnya jiwa itu ya sukanya hidup gitulah, maksudnya seperti itu. Atau saya tidak akan menjimakmu sampai turun Nabi Isa alaihissalam. Misalnya, maka itu jauh kan. Sama saja hampir seterusnya. Nah, tadi abadan itu sudah enggak ada batasnya, tapi sampai turun Nabi Isa misalnya. Kemudian atau ditakyid dengan sesuatu yang secara uruf ada tuh tidak bisa terwujud. Misalnya naik ke langit. Ya. Saya tidak menjimakmu sampai saya bisa sampai bisa naik ke langit misalnya. Jadi kalau belum bisa naik ke langit ya masih tidak dijimak gitu kan. Syartu sighatil ila, syarat sighah ila lafzun yus'iru bihi. Lafaz yang mengandung unsur mengandung makna ila. Bisa juga dengan kitabah, tulisan, disertai dengan niat atau isyarat dari orang bisu yang memahamkan. Ya, kalau sore itu ya kata-kata wate, jima, atau taghibu hasyafah, ya. Masukkan kepala zakar ke farji. Ya. Itu sore. Tadi kan la atau uki, la ujami uki, atau wallahi la uwayibu hasyafati bifarziki, ya, dan seterusnya. Ini jelas-jelas sore. Kalau kinayah itu mula masa, ya misalnya mubasyarah. Ini butuh niat kalau kinayah. Syartu az-zauj al-muli. Muli berarti yang melakukan ilah ya, mengucapkan ilah zauj si suami. Syurutu az-zauji al-muli isnani imkanu wat'ihi, dia itu memungkinkan untuk wate, untuk jima. Jadi disyaratkan itu sehingga tidak sah suami mengelakkan ilah sedangkan dia itu tidak memungkinkan jima, misalnya dia zakarnya enggak berfungsi, lumpuh ya. Atau zakarnya kemaluannya zakarnya terpotong tidak tersisa seukuran hasafah, maka tidak husul jima kalau seperti itu, karena jima itu harus hasafah total masuk ke farji kepala zakar. Kalau dia terpotong, kalau masih menyisakan seukuran kepala zakar, maka bisa husul jima, bisa terjadi jima. Tapi kalau tersisa kurang dari itu berarti tidak, sehingga tidak sah dia ilahnya. Nah, kemudian tidak memungkinkan ini bisa secara hisi, secara konkret, ya, atau fisik, saat juga secara syar'i. Kalau yang hisi tadi ya, misalnya dia apa, tadi ada masalah di zakarnya. Kalau yang syar'i itu di munizalis dicontohkan istrinya masih kecil, ya masih kecil, tidak mampu untuk watak. Maka ini tidak bisa. Karena tidak mungkin watak secara syar'i. Tidak mungkin watak secara syar'i, contohnya istrinya masih kecil. Wasihatu tolakihi, syarat kedua, sah talaknya, sehingga tidak sah ilak dari sobi majnun, mukroh. Kemudian syartu zaujati al-mula min wat'iha. Syarat istri yang al-maula yang diilak untuk tidak diwatak. Syaratnya hanya imkanuhu. Dia memungkinkan untuk dijima. Baik secara hisi, konkret atau jasmaninya, atau sasari. Secara hisi misalnya, sebagaimana disebutkan oleh Musonif, di ta'lik, ya, dia rotko atau korna, ya. Jadi dia farjina tidak bisa, farjinya tertutup. Jadi ada yang model tertutup daging atau tertutup tulang, sehingga dijima nggak bisa. Ini secara hisi nggak bisa, sehingga diilak juga nggak berfungsi. Kemudian juga secara normal nggak bisa dijima. Atau secara syar'i tidak memungkinkan jima, misalnya anaknya masih kecil, istrinya masih kecil, sehingga tidak tergambarkan untuk diwatak, tidak tergambarkan untuk diwatak, tidak bisa dibayangkan mewatak istri yang masih kecil. Nah, kemarin kita sudah pernah sebutkan tuh, istri itu ada yang kemarin masih di bawah 2 tahun. Ada yang masih apa? Di bawah 2 tahun kemudian disusui istri yang pertama gitu. Ya. Nah, itu seperti itu misalnya, masih balita, masih kecil kan tidak terbayang untuk diwatak, ini maka secara syar'i tidak bisa diwatak. Kemudian yang terakhir hukum ila tahrimu haram. Ada yang mengatakan kabiroh dosa besar, tapi ada yang mengatakan adalah sohiroh dosa kecil. Ada hilaf. Ilat dari keharaman ya al-idha, menyakiti. Ya, menyakiti istri. Kata Ibnu Hajar di kitabnya Az-Zawajir Minal Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, Ibnu Hajar Al-Haitami ini memasukkan ilah itu dalam dosa besar, tapi Ar-Ramli mengatakan ini termasuk dosa kecil. Kemudian sekarang kalau masa rentang waktunya sudah habis. Sudah habis berarti misalnya 5 bulan tadi. Kemudian dia tidak mewatak dan tidak ada penghalang. Maka wa anna li zaujah mutalabata az-zauj ba'da inqidai al-muddah. Yaitu si zaujah, istri, menuntut pada suami setelah rentang waktunya selesai untuk menuntut yang pertama adalah fai'ah atau fi'ah. Jadi bisa dibaca fi'ah atau fai'ah. Untuk bil fai'ah. Fai'ah ini ya rujuk untuk watak yang sebelumnya dia menahan diri, mengharamkan dirinya untuk watak. Maka fai'ah ini nanti terwujud dengan menjima istrinya di kubulnya. Kecuali nanti istrinya posisi haid, ya dia enggak bisa kemudian menuntut untuk bai'ah karena ada halangan. Baik, kemudian awit tolap. Kalau dia tidak mau bai'ah, ya. Bai'ah tadi apa? Kembali mewate. Setelah diminta untuk watak, tidak mau, maka diminta untuk mentalak. Kata musonif ini pilihan antara fai'ah atau talak. Tapi sebagian fuqaha mengatakan ini urut fai'ah dulu. Jika dia tidak mau, maka diminta untuk mentalak. Wa ana lil hakim. At-tatliqu alaihi, mentalak atas atas nama si suami. Idzam tana'a minhuma, jika si suami tidak mau fi'ah, tidak mau talak, jadi digantung. Kalau dia enggak mau fi'ah, enggak mau mewate, mentalak enggak mau, terus bagaimana? Berarti dia menggantung, masih istri kok enggak diwate juga. Kalau sudah enggak mau jadi suaminya kok enggak mau mentalak, nah, maka hakim bisa mentalak. Menggantikan si suami tadi, mentalak satu kali talak, roj'i. Ya, mengatakan, awqa'tu an fulanin ala fulana tolqotan. Kata musanif ini harus dengan kehadiran suami agar ditetapkan, yaitu dia memang imtina, agar jelas bahwasanya suami ini memang imtina, tidak mau melakukan salah satu dari dua tadi, bai'ah tidak mau, talak tidak mau. Sampai pun kalau di si kata musannif kalau ada dua saksi orang adil, tidak bisa hakim mentalak kecuali dihadirkan dulu. Tapi jika memang tidak memungkinkan untuk hadir, maka bisa dengan bukti dan di talak ketika suaminya enggak ada. Jadi ketika hakim mentalak tadi kan dengan kehadiran suami. Agar jelas pasti bahwasanya memang suami tidak mau melakukan fi'ah tadi, untuk mewata dan juga tidak mau mentalak. Ya, akhirnya istrinya akan menggantung posisinya. Ya, agar jelas kemudian ditalak. Kalau tidak ditalak, ya gimana dia masih menjadi istri kan? Ya, di posisinya tidak jelas. Akhirnya hakim yang mentalaknya. Al-Zihar. Ya, Musanif menyebutkan Al-Zihar setelah ilah karena keduanya ini sama-sama haram dan keduanya ini ada di masa jahiliyah, keduanya di masa jahiliyah itu talak. Jadi ilah sama Zihar di masa jahiliyah itu adalah talak. Dan keduanya sah dilakukan ketika masa rujuk iddah. Waliyaru lugatan ma'khudun minal zuhri, diambil dari kata zuhur punggung. Karena ya bentuk asli yang ma'ruf di zaman jahiliyah yang umumnya digunakan adalah anti alaya ka zuhri umi. Yang kau di sisiku itu seperti punggung ibuku. Wasyar'an tasbihu az-zauj zaujatahu fil hurmati bimahramihi. Ya, seorang suami menyerupakan istrinya fil hurmah dalam hal keharaman, yaitu dengan bi mahramihi, dengan mahramnya, dengan perempuan menjadi mahram dari si suami. Maka keluar dari kemudian perempuan ya. Jadi disamakan dengan perempuan menjadi mahram sang suami. Dan mahram di sini yang sebelumnya belum pernah halal bagi suami. Nanti ada yang jelas. Yaitu misalnya diserupakan dengan ibunya, bisa diserupakan dengan anak perempuannya, misalnya diserupakan dengan saudari perempuannya, seperti istrinya itu diserupakan dengan mahram-mahram dari sang suami. Arkan uzihar, rukun-rukun uzihar. Muzahirun minha, musyabahun bihi wasighah. Muzahirun ini suami yang melakukan uzihar. Muzahirun minha adalah istri. Kemudian musyabah bih, mahram yang apa dijadikan objek untuk menyerupakan istrinya, mahram suami yang dijadikan objek untuk menyerupakan istrinya. Kemudian sihoh. Syaratul muzahiri kaunhu zaujan. Yang melakukan zihar ini adalah suami. Walaupun dia seorang budak atau kafir atau zakarnya terputus atau buah pelirnya hilang, sehingga tidak sah kalau maka sehingga tidak sah kalau apa selain suami. Meskipun nanti setelah melakukan zihar kemudian menikahinya. Kata di Syekh Abu Hamzah di Munisalis, wala minna zaujah fi qawliha li zaujiha, dan tidak pula dari istri kepada suaminya. Kalau misalnya yang mengatakan istrinya, anta alaya ka zuhri abi, dibalik gitu loh. Ya enggak masuk. Syartu kaunuhu zaujan, kemudian yasihu tolakuhu, sah talaknya. Berarti tidak sah kalau zihar dari sobi, anak kecil, majnun, mukroh, ya tidak sah. Syartu al muzahar minha, yaitu sang istri, kaunuha zaujatan, meskipun sahiroh kecil, rotko korna, meskipun apa farjinya terhalang, tertutup dengan daging atau tulang. Jadi statusnya harus dia sebagai istri ketika ada zihar. Maka tidak sah kalau zihar pada ajnabiyah misalnya. Meskipun ini ajnabiyah ini dari khulu atau zihar pada budak, yang budak ini bukan istri. Kalau seandainya seorang mengatakan pada ajnabiyah, fulan mengatakan pada fulanah ajnabiyah, innakah tuqi idza nakah tuqi fa anti alayya ka zuhri ummi, maka ini tidak sah. Atau seorang tuan majikan mengatakan pada budaknya, anti alayya ka zuhri ummi, tidak sah. Karena ini bukan zaujah. Syaratnya harus apa? Zaujah. Syaratul musabah bihi, syarat musabah bi, ya, objek yang dijadikan penyerupaan. Syaratul musabah bihi kaunuhu unsa, harus perempuan, mahram. Kalau laki-laki tidak bisa. Laki-laki atau unsa tidak bisa karena itu bukan tempat untuk tamatuk. Kemudian au juz'an minha, atau bagian dari perempuan tersebut, punggungnya, perutnya, kepalanya, kakinya, nah itu masuk. Misalnya anti alaya kabatni umi, karoksi umi, karijli umi, nah ini masuk. Tapi kalau sisa-sisa tubuh, ya, susu, baul, air kencing, kemudian ludah, ingus, dan lain-lainnya. Atau bagian dalam, bagian organ dalam. Ya, misalnya hati, kemudian jantung, paru-paru. Ini enggak masuk. Nah, ini masalahnya kan hukum. Nanti kalau terjadi itu terkena enggak? Nah, ini kan perkaranya, dampaknya nanti adalah hukumnya. Kalau dia mengucapkan kalau seperti jantung ibuku misalnya, atau yang semisal dengan itu tadi, harus juz'un. Juz'unnya ini yang nampak gitu ya, bagian luar. Yang tidak masuk juz'un yaitu sesuatu yang dikeluarkan tubuh, hal-hal yang dikeluarkan tubuh ini enggak masuk. Kemudian bagian organ dalam tidak masuk. Kemudian mahroman binasab au rodok au musoharoh. Ya, perempuan tersebut adalah mahram karena sebab nasab atau rodok persusuan atau musoharoh. Kemudian diberi qaid yaitu lam takun halalan lahu qabl. Sebelumnya belum pernah halal untuk sang suami. Sebelumnya belum pernah halal untuk suami. Misalnya ibunya, ibu suami. Apakah sebelumnya pernah halal? Ya, enggak pernah. Anak perempuannya pernah enggak halal? Enggak pernah. Saudara perempuannya juga enggak pernah. Ya. Ya, kemudian berbeda kalau sebelumnya pernah halal, misalnya siapa istri anaknya, menantu sebelum dinikahi anaknya kan halal baginya, menjadi mahram karena dinikahi anaknya, berarti ini adalah pernah halal sebelumnya. Ya, syaratnya di sini musabah bi ini yang mahram yang sebelumnya tidak pernah halal. Ya. Zaujatu ibnihi ya, istri dari anak menantu ya. Misalnya dia suami ini menyerupakan istrinya seperti menantunya. Berarti enggak masuk. Karena menantu ini adalah dia sebelumnya halal. Syartu sighati az-zihar adalah lafzun yushiru bihi. Lafaz yang mengandung makna zihar. Berarti anti tadi sudah pernah ya, bukan? Ya, misalnya anti atau roksuki, anti kazuhri umi. Atau yaduki kazuhri umi, roksuki kazuhri umi. Sore ini. Tapi kalau kinayah kata musonif, anti kaumi itu maksudnya apa? Kinayah. Suratu zihar. Suratu dihari an yakula zaitun zaujatihi anti alaya kazuri umi. Ya. Ya, sudah pernah kita singgung tadi ya, contoh-contohnya seperti itu. Hukmu zihar atahrimu haram. Bahwa ini ya termasuk dosa besar. Dan semasa jahiliyah ini adalah masuk talak sebagaimana ilak. Ya, ini dosa besar ya. Karena dia itu apa? Ya, merubah hukum Allah ya. Ya, merubah hukum Allah. Wa ana zaujah, wa ana zaujah idza lam yutbi'uhu bitalaq. Seorang suami jika setelah mazhar tidak diikuti dengan talak, yasiru aidan, maka dia disebut aid, wa talzamuhu al-kafaratu, wajib baginya untuk kafarah. Karena dia tadi menyatakan apa anti alaiya ka dhuhri ummi, berarti dia mengharamkan, ya kan? Ibunya kan jadi mahram, mahram. Istrinya jadi haram baginya. Kok tidak diikuti dengan talak, maka dia a'id. Konsekuensi kalau sudah mengharamkan bagaimana? Berarti kan ditalak. Konsekuensinya dia ditalak. Enggak ditalak itu dia masih ditahan. Tidak ditalak. Kalau tidak talak, maka dia disebut a'id. Karena dia menyelisih perkataannya. Maka mirip dengan apa? Orang yang menarik kembali pemberiannya. Karena zihar itu maknanya mensifati manusia, mensifati perempuan menjadi haram baginya kan, ya. Kalau dia masih menahan berarti menyelisih perkataannya. Ya, maksudnya kalau sudah disifati itu berarti ya ditalak. Kalau enggak dia a'id. Kalau dia a'id, nanti dia talzamuhu al-kafaroh. Yaitu kafaroh, kata musonif, kakafaroti lejima bin hari Ramadan, kakafaroti al-kotel. Memerdekan budak yang beriman. Tanpa iwat, tanpa aib yang membuat kurang kinerja. Ketika tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Dan seterusnya. Jadi memerdekakan budak yang beriman selamat dari tidak ada cacat, yang mengurai amal. Jika tidak mampu, budak juga tidak ada. Kalaupun ada tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberikan makan 60 orang fakir miskin. Ya, yang itu dia berhak mendapatkan zakat. Yang kategorinya berhak mendapatkan zakat. Setiap orangnya 1 mut'am. Makanan yang sah untuk zakat. Kalau enggak mampu semuanya, maka masih dalam tanggungannya. Saya kita cukupkan. Jika bain karena kulu, apa juga harus dinikah orang lain dulu? Tadi sudah kita sebutkan, kalau kulu itu bainunah sugro. Kalau yang sama harus dinikah orang lain, yang kubro, yang talak 3 kali. Yang dimaksud din fasah adalah pembatalan akad nikah, itu dia diajukan ke hakim. Nanti di bab apa aib-aib, orang yang punya aib. Bainunah kubro, sugro sudah dijelaskan. Kalau sugro itu apa? Tadi ada dia hulu, karena hulu. Atau dia talak 1 atau 2 sudah habis masa iddahnya. Kalau kubro yang tertalak 3. Mahal roj'ah ke-7. Syarat mahal roj'ah ke-7. Yang mana ini? ya dia tertalak, kemudian syarat berikutnya ini tadi rujuk ya, syarat istri yang dirujuk dia tertalak, kemudian berikutnya talaknya tanpa iwat. Kalau dengan iwat tadi kan dia khulu, dia bain. Kemudian dia jumlah talaknya tidak habis. Kalau habis ya bain juga. Dan bainnya apa? Kubro. Kalau jatuh khulu ya, talak bain itu ada masa iddahnya. Kalau sudah tercerai, hukum istri ya, ini ada beberapa hukum yang nanti terbedakan ya. Ada hukum-hukum yang masih disamakan dengan seorang istri, ada yang berbeda. Tentang tiga hal yang serius, bertandanya dianggap serius. Kalau ilat dan liar, Allah alam tidak tahu. Maksudnya lam takun halalan lahu qablu, maksudnya dia pernah halal. Kalau mahram ini pernah halal. Kalau ibu itu kan dari dia lahir, ya jadi mahramnya. Dari suami ini lahir, ya sudah mahram. Saudara perempuan dari dia lahir sudah mahram, ya. Anaknya perempuan juga lahir anak perempuan sudah mahram, enggak pernah jadi halal. Kalau menantu itu sebelumnya halal. Musyaharah itu adalah musyaharah pernikahan, sebab pernikahan. Mahram sebab pernikahan. Dalam kasus ziar, poin penentu di lafaz atau makna. Contoh suami berkata pada istri, secara fisik atau sifat ada kemiripan dengan ibu, kemudian berkata, kamu seperti ibuku. Tadi contohnya kalau anti kaumi adalah kinayah ya. Sudah tadi sudah disebutkan, situ maksudnya kinayah. Anti walkina yaitu ka anti ka umi ya. Manggil istri dengan dik bukan menyamakan dengan mahram atau dengan umi gitu. Ya, kalau ini lafadznya harus seperti itu, kalau hanya manggil saja ya. Tentunya kalau tidak ada niat di situ ya tidak masuk ya. Tidak ada niatan untuk menyamakan. Nanti kalau manggil dengan umi disamakan dengan ibunya. Kalau dik nanti malah. Nanti kalau dik samakan dengan adiknya. Jadi insya Allah kalau seperti itu, jika tidak ada niatan enggak masuk. Karena lafad-lafad sore sudah disebutkan. Ya seperti itu. Allah alam suwab. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.